Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'ad. Faqala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Islamuhu, masuk Islamnya Umar ibn Khattab. Dari Ibn Umar radallahu anhumah, sunnya Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma a'izal Islama bi'ahabbi hadaini rajulaini ilaik bi'abi jahlin au Umar ibn Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai. Itu Abu Jahal, yang nama aslinya adalah Amr bin Hisham, dan Umar ibn Al-Khattab. Lihatkanlah Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, dinilai sahih oleh Al-Albani. Dan dari dua orang tersebut, yang paling Nabi sukai adalah Umar. Allah pun lantas mengabulkan doa nabinya dan Umar pun masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. Tahun ke-6 minal bi'tsah dari kenabian. Dari beliau diangkat sebagai nabi dan pertama kali dapat wahyu. Dan umur Umar ketika itu, ketika masuk Islam 33 tahun. Dan sebelum Umar masuk Islam, sebelumnya sudah ada 39 laki-laki dan 11 perempuan. Dan Umar sebelum masuk Islam adalah min asyaddi Quraisyin, termasuk orang Quraisy yang paling keras menindas kaum muslimin. Bahkan saudari perempuannya sendiri, Fatimah, yang namanya Fatimah, dan suaminya Sa'id bin Zaid, keduanya mendapatkan dari Umar gangguan yang keras. Sampai-sampai Umar pernah mengikat keduanya, mengikat adiknya dan adik perempuannya dan adik iparnya ala islamihima, karena keduanya berislam. Sebagaimana kisah yang ada dalam Sahih Bukhari. Walamma aradallahu, dan tatkala Allah ingin menyelamatkan Umar, walamma aradallahu lau najata, karena Allah menginginkan keselamatan Umar, maka Umar pun masuk Islam. Dan dikarenakan karena demikian mantapnya Umar dengan Islamnya dan merasa mulia dengan Islamnya, dia pun mengumumkan keislamannya. Dan ketika dia mengumumkan terang-terangan, maka orang Quraisy pun berkumpul mengumuni Umar fama bariha, dan terus menerus Umar tarung dengan mereka, yukatilu, gelut dengan mereka. Wa yuqatilunahu, dan mereka pun ngeroyok Umar. Hatta ja'a Al-As ibn Wa'il Al-Sahmi, sampai datanglah Al-As bin Wa'il Al-Sahmi dan yang ini dan dafa'ahum, mengusir orang-orang Quraisy anhu dari Umar. Dan adalah keislaman Umar bin Khattab adalah kemuliaan untuk Islam dan pertolongan bagi mustadafin, orang-orang yang lemah, kaum muslimin yang lemah, yang berasal dari budak, yang ada di Mekah. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wallahi mastata'na an nusalliya haulal bait. Demi Allah, tidaklah kami, para sahabat Nabi, mampu untuk sholat di dekat Ka'bah secara terang-terangan sampai atau kecuali setelah Umar masuk Islam. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, kami selalu dalam kemuliaan sejak Umar masuk Islam. Hal itu dikarenakan Umar itu memiliki al-jild, kesabaran, kekuatan, dan wibawa. Dan dikarenakan mahazahu, apa yang dimiliki, apa yang didapatkan oleh Umar, disebabkan sifat-sifat ini berupa kedudukan, kedudukan di masyarakat sejak masa jahiliyah. Maka Allah memberikan manfaat dengan kedudukannya ini bagi kaum muslimin yang tertindas ba'da islamihi, setelah dia masuk Islam. Kemudian kecocokan pendapat-pendapat Umar dengan ayat Al-Quran. Dan seringkali Umar itu yusyiru bi ra'yi, memiliki satu usulan dan saran, fima yara haqqan, dalam hal-hal yang beliau nilai satu hal yang benar, Lalu turunlah ayat Al-Quran mencocoki idenya Umar. Di antaranya adalah menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "La takhadna min makam Ibrahim musalla." Seandainya kita jadikan makam Ibrahim tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, kita jadikan belakang makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maka turunlah ayat firman Allah Ta'ala, "Wattakhidhu min makam Ibrahim musalla," dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan ayat tentang jilbab, Lia radhiyallahu anhu pernah mengatakan pada Nabi, usul pada Nabi, "Wahai Rasulullah, seandainya kau perintahkan istri-istrimu untuk berhijab, karena yang mengajak istrimu berbicara al-bar wal-fajir, ada orang yang bertakwa dan ada orang-orang yang fajir." Maka turunlah firman Allah Ta'ala, surat Al-Ahzab 59, ini ayat jilbab. Ini turun karena usulan Umar bin Khattab. "Wahai Nabi, katakanlah pada istrimu, anak perempuanmu dan istri orang-orang yang beriman, danlah mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka, demikian itu lebih dekat supaya mereka dikenal sebagai perempuan baik-baik, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kemudian membantai tawanan perang Badar, membunuh tawanan perang Badar. Umar radhiyallahu anhu berpandangan kalau tawanan perang Badar, yang saat Nabi perang Badar mendapatkan tawanan sebanyak 70 orang tokoh-tokoh Quraisy, usulan Umar agar dia berpandangan agar mereka ini dipenggal saja. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan yang lainnya berpandangan untuk minta tebusan. Dan Nabi cenderung pada pendapat Abu Bakar. Namun turunlah ayat Al-Quran menguatkan pendapat Umar. Itu dalam firman Allah Ta'ala, "Maka Nabi yang tidaklah pantas bagi Nabi memiliki tawanan yang ditebuskan hatta yuskhina fil ard, sehingga dia menundukkan musuh-musuhnya di muka bumi, sehingga dia gagah terlebih dahulu berwibawa di depan musuh-musuhnya." Maka tawanan dalam perang dengan orang kafir, tawanan itu boleh jadi ada perempuan dan anak-anak, dan otomatis jadi budak. Sedangkan untuk laki-laki, maka nanti ada banyak opsi, dan itu terserah panglima perang atau penguasa dalam menyikapinya. Mau kemudian dilepas cuma-cuma, atau kemudian minta tebusan harta, atau bertukar tawanan perang, atau dihabisi. Maka Allah katakan Nabi boleh punya tawanan perang kemudian ditukar kalau sudah berwibawa di depan musuh-musuhnya. Namun sebelum itu maka tidak boleh. Dan haramnya khamar. Umar radhiyallahu anhu melihat dampak negatif salbiyah, negatif kebalikan dari ijabiyah, positif, yang ada pada khamar di tengah-tengah kaum muslimin. Maka beliau pun sering berdoa pada Allah. Dalam doanya beliau berdoa, "Allahumma bayyin lana fi khamrin bayanan syafian." Ya Allah, jelaskanlah untuk kami tentang hukum khamar dengan penjelasan yang gamblang. Maka turunlah ayat-ayat yang mengharamkan khamar secara bertahap, mempertimbangkan kondisi kaum muslimin di zaman itu. Dan pengharaman khamar itu melalui tiga ayat. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah dalam kedua hal ini terdapat dosa besar, yaitu negatif yang banyak dan manfaat bagi manusia, namun negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka Allah mengharamkan khamar dengan isyarat. Tentu orang yang berakal sehat, ketika dia menyadari kalau negatifnya lebih besar daripada manfaatnya, dia akan tinggalkan. Orang yang berakal, dia akan hanya akan melakukan hal-hal yang manfaatnya lebih besar daripada negatifnya. Kemudian turun ayat firman Allah Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat, janganlah kalian mendekati salat, yaitu janganlah kalian salat wa antum sukara sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Wa akhiran, dan terakhirnya turun ayat yang betul-betul mengharamkan khamar secara total, itu firman Allah di surat Al-Maidah, wahai orang-orang yang beriman, khamar, judi, al-ansab, berhala, wal-azlam, dan anak panah, hanyalah rijsun kotor, kelakuan setan, jauhilah hal tersebut. Yang dimaksud dengan azlam, anak panah, adalah anak panah yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah untuk istikharah. Ketika mereka mau melakukan satu hal, ya, maka mereka punya tiga anak panah. Yang satu ditulisi amarani rabbi, yang kedua ditulisi nahani anhu rabbi, kemudian yang ketiga kosong. Ketika mereka mau melakukan satu hal, mereka istikharah dengan ngocok wadah anak panah yang telah berisi tiga anak panah tadi, sebagiannya dipakai tawaf terlebih dahulu, atau terkadang tawaf terlebih dahulu, setelah tawaf baru kemudian mencabut anak panah tadi secara acak. Nanti kalau keluar amarani rabbi, rabku memerintahkanku, maka berarti ini ya, baik, kerjakan. Kemudian pilihan yang dimintakan, kemudian yang keluar nahani anhu rabbi, maka ini berarti jangan diteruskan. Kalau yang keluar kosong, dimasukkan lagi dan dikocok lagi sampai keluar salah satu dari diperintahkan oleh rabbu atau dilarang oleh rabbu. Nah, itu yang disebut dengan aslam. Maka Allah mengganti aslam dengan salatul istikharah, dan Allah mengganti al-ansab dengan tauhid. Allah ganti khamar dengan jus dan yang lainnya. Allah ganti maisir dengan bisnis investasi yang sehat dan sejalan dengan syariat. Kemudian tidak mensolati jenazah orang munafik. Umar radhiyallahu anhu berpandangan untuk tidak mensolati jenazah Abdullah ibn Ubay, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dan perlu diketahui bahasanya Salul itu ibunya Abdullah, bukan bapaknya Ubay. Maka Abdullah ini punya bapak namanya Ubay dan punya ibu namanya Salul. Sehingga oleh karena itu sebenarnya harusnya penulisannya berbeda. Untuk Ibn Ubay, maka Ibn itu tanpa alif. Namun untuk Ibn Salul, itu harus pakai alif. Kalau tidak ada alifnya, maka itu salah cetak atau tidak tahu. Tidak tahu aturan nulisnya atau salah cetak. Ya, mungkin ini salah cetak. Artinya Ibnu Salul. Maka kalau kita kalau dalam bentuk marfu, maka Abdullah ibnu Ubayyin ibnu Salulin, artinya kita baca ibnu Salulin untuk menunjukkan bahasanya Salul itu nama ibunya. Kalau nama kakek, maka nanti bacanya ibni Salulin, Abdullahi ibni Ubayyin ibni Salulin, itu berarti Salul kakek. Nih, kakeknya Abdullah, padahal enggak, Salul itu nama perempuan. Salul itu nama perempuan ibunya Abdullah. Yang dia adalah zaimil munafiqin, pimpinan orang-orang munafik. Maka turunlah firman Allah yang mencocoki idenya Umar, wala tusalli al ahdi minhum mata abadan, janganlah engkau salati wahai Muhammad, janganlah engkau mensolatkan satupun dari orang munafik abadan sama sekali, wala takum ala kabrihi, dan pula engkau berdoa di kuburnya. Inam kafaru billahi wa rasulih, ilahnya adalah karena mereka kafir pada Allah dan Rasulnya, dan mati dalam keadaan fasik. Dan fasik yang dimaksudkan di sini adalah fasik akbar. Fasik artinya tidak taat. Tidak taat ada dua macam. Tidak taat yang besar artinya kafir. Dan tidak taat kecil-kecilan, ya, berbagai bentuk maksiat. Ya. Maka Umar protes keras dengan tindakan Nabi mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay ibn Salul. Dan pada akhirnya singkat ceritanya Nabi tetap mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay ibn Salul. Namun turunlah ayat yang malah membenarkan pendapat Umar. Dan perkataan Umar radhiyallahu anhu kepada para istri Nabi ketika mereka bersepakat untuk istama'na alihi fil khira, mereka berkumpul pada Nabi fil khira karena kecemburuan, yaitu mereka pernah bersepakat bareng-bareng minta kenaikan uang nafkah. Maka Umar mengomentari para istri Nabi dengan mengatakan yang kemudian jadi ayat. Asa rabbu in tallaqakunna ayubattilahu aswajan khairan minkunna. Ini perkataan Umar. Ini perkataan Umar yang kemudian jadi ayat. Maka mungkin rabbnya jika Muhammad mentalak kalian, Rabbnya akan menggantinya, mengganti untuknya istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Fanazalat adil ayat min suatu tahari. Maka turunlah ayat yang bunyinya sama dengan perkataan Umar yang ada di surat At-Tahrim. Sampai-sampai Ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan, manazalat binasi amrun qatun, tidaklah terjadi di masyarakat satu perkara, faqalu fihi, lalu mereka berkomentar A, waqala fi Umar, dan Umar berkomentar B, ila nazal al-Quran fihi ala nahwi maqala Umar, kecuali turunlah ayat Al-Quran dengan redaksi yang semisal perkataan Umar. Diatkan oleh At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan Hasan sahih, Al-Albani mengatakan sahih. Fa yadullu, maka ini menunjukkan apa yang Allah berikan pada Umar radhiyallahu anhu berupa rajahatul aqli, akal yang berkualitas dan firasat yang tepat serta pandangan yang tajam dan ide-ide yang benar, sehingga ide-ide tersebut dicocoki oleh Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an mencocoki Umar dalam apa menjadi idenya. Dan ini telah disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, innallaha ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umar wa qalbihi. Ya, sungguh Allah telah meletakkan kebenaran di lidah dan hatinya Umar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh kana fi ma qablakum minal umami nasun muhaddatsun. Sungguh di umat-umat sebelum kalian, di umat-umat terdahulu terdapat banyak orang yang muhaddatsun, orang-orang yang mendapatkan ilham. Atau di tengah-tengah umat Muhammad, orang yang muhaddats itu sedikit, tidak sebanyak umat terdahulu. Bukti sedikitnya kita lihat bahasa yang Nabi pakai, fa iyyaku fi ummati ahadun, jika ada di tengah-tengah umatku muhaddats, orang yang mendapatkan ilham, fa'innahu Umar, maka dia Umar. Jadi sahabat yang demikian banyak, muhaddatsnya cuma Umar. Ya, itu pun pakai jika. Nah, jika ada. Namun jika ada di sini dipahami oleh para ulama dengan kalimat tegas. Meskipun redaksi hadisnya jika. Namun kita jumpai pemahaman para ulama untuk hadis ini, artinya Umar adalah muhaddats, orang mendapatkan ilham. Muhaddatsun jama' dari muhaddats, maknanya mulhamun, orang mendapatkan ilham. Siapa itu orang yang mendapatkan ilham? Wa arajul asadiqu dhanni, dia adalah orang yang prasangka-prasangkanya itu benar. Waqil, ada pendapat yang mendefinisikan mulham dengan man yajri sawabu ala lisanihi min ghairi qasdin. Orang yang meluncur dari lisannya kalimat yang benar, komentar yang benar tanpa dia sengaja. Dia itu enggak mikir, ya nyeplos gitu saja. Loh, ternyata itu muhaddas, itu mulham. Padahal dia enggak kemudian pakai analisis ini dan itu. Enggak kemudian pakai pertimbangan ini, analisis ini dan itu, enggak, dia enggak pakai itu. Dia cuma komentar di posisi santai nanggapin realita. Oh, ini gini santai saja, itu enggak pakai mikir penanan. Kok ternyata kok terjadi seperti itu. Ini muhaddas. Nah, kenapa di umat terdahulu banyak muhaddas sedangkan di umat Muhammad itu sedikit? Jawabannya adalah karena tidak sempurnanya syariat umat terdahulu. Karena syariat umat terdahulu itu tidak sempurna, tidak lengkap. Maka butuh, manusia butuh ilham untuk membantu langkahnya. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan ilham. Ketika mereka mau bertindak, syariat sudah cukup untuk jadi panduan. Ini dikerjakan ataukah tidak dikerjakan, dengan kaedah-kaedah yang ada dalam syariat, kaedah satu dara'i, akhdu bil akbari maslahatain, menutup jalan keburukan, kaedah mengambil maslahat yang lebih besar, la dara wa la dirara, jangan membuat bahaya, dan seterusnya, menyebabkan umat Muhammad tidak membutuhkan ilham. Sehingga orang yang muhaddas di tengah-tengah umat Muhammad sangat sedikit. Dan di antara yang sedikit tersebut adalah Umar ibn al-Khattab. Dan sejumlah hadis berkenaan tentang keistimewaan Umar bil idhafah, di samping masa pokok keterangan yang lewat, terdapat banyak hadis yang menjelaskan kelebihan Umar radhiyallahu anhu dan menjelaskan sifat yang membedakan Umar, terbedaklah Umar dengannya, semacam kuatnya iman Umar, kewibaan Umar, luasnya ilmu Umar, sangat cemburunya Umar, dan tepatnya ide-ide Umar. Dalil yang menunjukkan kalau Umar adalah seorang yang memiliki iman yang kuat, hadis yang diriatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat aku tidur, maka Nabi bermimpi. Ra'aitu, maka aku bermimpi melihat orang-orang itu uridu alayya, dipertontonkan kepadaku. Ya, maka Nabi melihat orang-orang wa alhim kumus, dengan memakai baju. Ada yang bajunya itu cuma sampai ke buah dadanya. Ada yang kurang dari itu. Wa urida alayya Umar, dan dinampakkan padaku dalam mimpi itu Umar, dan dia wa alaihi qamisun ittarahu, dan dia memakai baju yang sampai dia seret bajunya, artinya berbaju lengkap, dan sampai demikian pokoknya panjangnya, berarti menutupi seluruh tubuhnya Umar. Kalau para sahabat ketika mendengar cerita mimpi Nabi tadi, fama awal tahu ya Rasulullah, apa takwilnya wahai Rasul menurutmu? Maka Nabi mengatakan, ad-din itu adalah kualitas agama, kualitas keimanan, kualitas agama, dan agama adalah al-iman wal amalus saleh. Maka dengan bahasa bebas artinya kualitas keimanan. Maka Umar, Nabi sampaikan, memiliki kualitas iman yang sangat kuat. Ya, digambarkan dengan baju yang lengkap. Namun wallahu ta'ala a'lam, berkaitan dengan kalimat wali komisun ijtarahu, ini bukan dalil bolehnya isbal. Ini bukan dalil bolehnya isbal. dia memakai baju yang sampai dia seret. Namun ya, ini adalah mimpi dan berlaku di mimpi sesuatu yang tidak berlaku di alam nyata. Ya. Adapun dalil tentang masalah isbat telah ada di hadis-hadis yang lain yang menunjukkan terlarangnya hal tersebut secara mutlak, baik sombong ataupun tidak sombong. Dan tidak ada yang lebih menunjukkan wibawa Umar radhiyallahu anhu dan kuatu saksiati hebatnya kepribadian Umar min haibati rijal wa nisa dibandingkan dengan rasa takut banyak orang laki-laki ataupun perempuan kepada Umar, sampai-sampai setan pun takut pada Umar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, malaqiyaka syaitanu salikan fajjan, tidaklah setan itu berjumpa denganmu salikan menempuh satu jalan kecuali dia akan mengambil jalan selain jalanmu. Kata-kata malaqiyaka ini menunjukkan bahwa Nabi memuji menyampaikan kalimat ini di depan Umar. Maka di sini dalil bolehnya memberikan pujian langsung di depan orangnya, dan ini namun dengan syarat amnul fitnah. Ya, dirasa bahwasanya orangnya tidak akan terfitnah dengan pujian langsung padanya. Dan fitnah di sini maknanya huruf, maknanya ijab bin nafsi, kagum dengan diri sendiri, tertipu dengan kelebihan dirinya dan semacam itu. Dan Umar radhiyallahu anhu memiliki tamayyaza, kelebihan berupa ilmu yang luas dan pemahaman yang luas. Maka diriatkan dari Nabi sallallahu karena beliau melihat buktinya, beliau meriatkan dari Nabi hadis sebanyak 537 hadis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisahkan luasnya ilmu Umar dalam mimpi yang beliau lihat, dan mimpi para nabi adalah kebenaran alias wahyu. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Baina ana naim." Wallahu alam itu mungkin ana, bukan anal. Baina ma ana naim, saat aku sedang tidur, syaribtu yakni labana, aku minum susu. Sampai-sampai aku melihat rai segarnya badan itu mengalir sampai di kukuku. Tsumma nawaltu Umar, kemudian air susu itu kuserahkan kepada Umar. Para sahabat bertanya, apa takwilnya wahai Rasulullah? Fama awaltahu, apa takwil yang kau berikan untuk mimpi tersebut? Nabi katakan, al-ilmu. Ilmu. Maka susu dimaknai ilmu. Baju dimaknai agama. Kemudian dan Umar pun telah dikenal sebagai bisiddatil ghirah, orang yang sangat pencemburu. Ala hurumat atas hal-hal yang atas hal-hal yang haram atau hal-hal yang merupakan kehormatan. Dan ini pun telah diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat kami di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Bainama ana naim," saat aku tidur. Ra'aituni, aku melihat diriku. Artinya apa? Mimpi. Karena orang bermimpi itu bisa melihat dirinya sendiri. Oh, itu dia tidur tuh kan. Padahal dirinya sendiri itu melihat dirinya tidur. Ra'aituni, aku melihat diriku fil jannah, di surga. Maka saat di surga aku lihat ada seorang perempuan berwudu di samping satu istana. Maka kemudian aku tanyakan kepada orang yang ada, liman hadal qasr, istana ini milik siapa? Maka para malaikat yang ada di surga mengatakan, di Umar, ini adalah tempatnya Umar, rumahnya Umar. Fadakartu ghiratahu, maka saat itu aku ingat cemburunya Umar. Fawalaitu mudbiran, maka aku langsung balik kanan. Padahal awalnya lebih pengen lihat-lihat, pengen lihat-lihat, terus ingat wah, Umar itu pencemburu. Maka ingat cemburunya Umar, dan dalam rangka menghargai cemburunya Umar, enggak jadi lihat-lihat rumahnya Umar di surga. Maka fabaka Umar, maka Umar pun menangis. mendengar perkataan Nabi dan mengatakan, "A'alaika aghar ya Rasulullah?" Apakah aku cemburu kepadamu wahai Rasulullah? Apa mungkin aku cemburu seandainya kau lihat-lihat rumahku di surga? Apakah layak aku cemburu kepadamu? Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah memberikan kabar gembira masuk surga untuk Umar saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di sumur Aris. Di catatan kaki, Aris adalah bustanun fil Madinah, nama satu kebun di kota Madinah. Dan Abu Musa al-Ash'ari yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais dan As'ar adalah satu suku di Yaman. Di Babil Bi'ri ada di pintu sumur. Maka ada ruangannya dan ada pintunya, yaitu tepatnya sebenarnya pintu kebun. Namun karena di kebun tersebut ada sumur, ya bisalah dikatakan pintunya sumur. Fasta'dana Umar, maka Umar pun minta izin untuk masuk ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan pada Abu Musa, "I'dzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia untuk masuk ke dalam ruangan dan sampaikanlah kepadanya kabar gembira kalau dia masuk surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kalau Umar akan meninggal sebagai syahid. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik gunung. Namun ini bukan berarti dianjurkan untuk rajin naik gunung ya. Karena itu ya cuma kasus sekali saja, enggak kemudian hobi setiap minggu naik gunung ya. So ida Uhudan, Nabi naik gunung Uhud. Dan ketika itu bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tarajafa bihim, lalu terjadilah gempa di gunung tersebut. Maka Umar, maka Nabi mengatakan, "Utsbut Uhudu, tenanglah wahai Uhud. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Sungguh yang ada di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, wa syahidan, dan dua orang yang calon mati syahid, yaitu Utsman dan Umar. Dan gelaran Umar adalah di banyak buku-buku sejarah, Umar itu disebut dengan Syahidul Mihrab. Orang yang mati syahid karena saat ngimami sholat. Disebut dengan sebutan Syahidul Mihrab. Maka ini adalah nas tegas kalau Umar dan Utsman statusnya mati sebagai syahid. Kemudian bai'atu bil khilafah, pengangkatan beliau sebagai khalifah. Tatkala Abu Bakar merasa bidunui ajalihi, telah semakin dekatnya ajalnya, itri maradihi, yang merupakan dampak dari sakitnya sakit demam ya. Maka Abu Bakar meminta saran para sahabat, faman yuwali alaihim, tentang siapakah yang akan menjadi penguasa atas mereka para sahabat pengganti Abu Bakar. Fafawaduhu bidzalik, dan para sahabat menyerahkan putusan masalah tersebut kepada Abu Bakar. Maka Umar perintahkan Utsman radhiyallahu anhu untuk menulis ahdan, menulis perjanjian, menulis apa wasiat, ya, wasiat lil khalifah min ba'dihi, berisi tentang khalifah setelah Abu Bakar. Maka Utsman pun menuliskan wasiat tersebut dan dia tuliskan di sana nama Umar radhiyallahu anhu. Dan dia fa'aqar Abu Bakrin ala ma kataba, maka yang menulis Utsman ya. Wa kataba, dan Utsman menulis fihi, pada surat wasiat tadi, nama Umar sebagai pengganti Abu Bakar. Fa'aqarahu Abu Bakrin. Abu Bakar statusnya cuma menyetujui. Ala ma kataba, atas apa yang ditulis oleh Utsman. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Jadi nama Umar kalau berdasarkan kisah ini bukan dari Abu Bakar, namun nama Utsman di surat wasiatnya Abu Bakar Itu dari nama Umar dalam wasiatnya Abu Bakar, itu dari Utsman. Status Abu Bakar adalah fa'aqarrahu, menyetujui. Setelah ditulis oleh Utsman, kemudian dibacakan dan Abu Bakar sepakat. Tatkala Abu Bakar meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 21 Li'ihda wa Isrin, 21 Lailah, malam 21 dari bulan Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah, wa ba'dal farahi min tafni, dan setelah selesai memakamkan jenazah Abu Bakar, maka in aqadat al khilafah, maka salah kekhalifahan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan di sini satu hal yang layak bagi kita, Al-Isarah mengungkapkan, sedikit mengungkapkan tanpa berpanjang lebar, sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang yang menazarkan semua hidupnya untuk melayani Islam, maka meskipun dia mu'anatihi, bersusah payah dengan sakitnya, wa'alami dan rasa sakitnya, namun ternyata hal tersebut tidaklah menyibukkan beliau untuk membahas urusan kaum muslimin. Falazala, maka tidaklah henti meskipun beliau mu'anah, berkesusahan, beliau memikirkan urusan kaum muslimin dan membahas tentang apa yang terbaik untuk kaum muslimin. Beliau mengkhawatirkan perpecahan dan perselisihan mimba'di setelah wafatnya beliau. Kemudian kita lihat sikap para sahabat ridwanullah alaihim. Mereka menyadari antusias ini, antusias Abu Bakar untuk kemaslahat mereka. Maka mereka pun menyerahkan kepada Abu Bakar perkara pemilihan orang yang layak untuk diberi jabatan sebagai khalifah min ba'dihi, setelah wafatnya Abu Bakar. Karena dinilai bahasanya Abu Bakar itu adalah memiliki khibrah pengetahuan tentangnya, dan dialah yang jarabahu, telah menjalaninya, menjalani tugas sebagai khalifah. Mubasyarahu a'malahu, dan dialah yang secara langsung bersentuhan langsung dengan pekerjaan-pekerjaan sebagai khalifah, jadi yang tahu sikon negara dan apa yang meliputi kondisi negara min akhtar, berbagai macam bahaya, wa may tartab alaiha, dan dampak dari berbagai macam semua bahaya tadi min at-tabiat, berupa berbagai macam konsekuensi. Maka Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang tepat untuk memikul tanggung jawab ini. Likurbihi, karena kedekatan Umar dengan Abu Bakar, dan karena Umar itu bersentuhan langsung dengan berbagai macam tugas pemerintahan fi ahdi di masa Abu Bakar. Maka akmal Umar radhiyallahu anhu, hal-hal yang dikerjakan oleh Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Yang pertama adalah melanjutkan proses al-futuh, penaklukan berbagai negeri. Maka di antara simat ciri khas penaklukan di masa As-Siddiq radhiyallahu anhu di masing-masing daerah baik Irak ataupun Syam, an aqdamal muslimin, bahasanya telapak kaki kaum muslimin, yaitu kekuatan kaum muslimin tidaklah stabil di tempat-tempat tersebut. Dan ini satu hal yang maklum, karena itu adalah bidayatul futuh, adalah awal dari penaklukan-penaklukan di luar Sibah Jazirah Al-Arabiyah, semenanjung Arabiyah. Nah, di pemerintah di masa khilafah Al-Faruq radhiyallahu anhu, maka futuhat, penaklukan itu fungsinya adalah tathbitan li aqdamil muslimin, untuk memperkokoh kekuatan kaum muslimin di dua tempat itu, di Irak dan Syam, dan menyempurnakan penaklukan di daerah tersebut, di samping melanjutkan penaklukan di daerah-daerah yang lain. Maka Syam belum total semuanya ditaklukkan. Makanya sudah ditaklukkan, dikokohkan kekuatan kaum muslimin di sana. Daerah di bagian dari Syam yang belum ditaklukkan kemudian disempurnakan. Kemudian ada penaklukan di luar Irak dan Syam. Yang pertama ada penaklukan Irak. Tatkala Khalid Ibn Walid radhiyallahu anhu meninggalkan Irak dengan kemarin apa? Dengan membawa setengah pasukan. Mutawajjih menuju Syam, atas perintah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka lihat masalah pemindahan, pergeseran, ini langsung yang mengumandu adalah Madinah. Dengan sarana komunikasi yang sangat terbatas pada saat itu. Bayangkan. Bayangkan kesulitannya. Padahal ini geser, kamu pergi ke sana. Itu khalifah yang atur. Diatur dari Madinah. Dalam kondisi sarana komunikasi yang sangat terbatas. Maka ini cuma mengandalkan kurir, mengandalkan duta yang ini tentu berkuda dan semacam itu. Atas perintah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, taraka ala jaisil muslimin hunaka, maka Khalid meninggalkan untuk memimpin pasukan kaum muslimin yang ada di Irak. Dia tinggalkan Al-Musanna bin Haritha Asyibani. Yang Haritha ini kemudian insababil muslimin, menarik kaum muslimin yang semula berat posisinya di daerah Hairah, dipindah ke daerah Sahra. Karena melihat persiapan orang-orang Persia dan tekad orang-orang Persia untuk menumpas kaum muslimin. Haitsu hadara ilal Madinah. Maka Mutana ini kemudian pergi ke Madinah untuk memberitahukan Abu Bakar tentang hal tersebut dan meminta al-madad, bantuan kepada Abu Bakar. Haitsu wajadahu, namun ketika sampai di Madinah, dia jumpai bahasanya Abu Bakar dalam kondisi sakit yang mengantarkan pada wafat. Akan tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu berpesan kepada Umar radhiyallahu anhu untuk memberangkatkan orang. Pada saat sakit itu masih mikirkan pemberangkatan pasukan. Maka Abu Bakar betul-betul memikirkan rakyat, memikirkan negara. Sakit, dia mikirkan calon pengganti, masih juga mikirkan Irak, nasib kaum muslimin di Irak. Berangkatkan cuma ya karena keadaannya dia cuma bisa pesan ke Umar, berangkatkan wah untuk berangkat ke sana. Wa il Hakim, dan gabungkan orang-orang yang diberangkatkan tadi dengan pasukan Al-Musanna. Akhirnya Musanna pun kembali ke Irak dan bergabung dengan Musanna Abu Ubaidah, Abu Ubaid Ibn Mas'ud As-Saqafi. Yang ini dikirim oleh Umar radhiyallahu anhu setelah Umar menjabat sebagai khalifah. Wa kataba ila al-Musanna, dan Umar menulis surat yang ditujukan kepada Musanna, kitaban satu surat isinya perintah kepada Musanna untuk menggabungkan pasukannya kepada pasukan Abu Ubaid. Maka ada Ma'rakul Jisr, peperangan Jisr. Jisr maknanya jembatan. Tatkala Abu Ubaid Ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi sampai ke Irak dan bergabung dengannya Musanna dan pasukannya, maka pertemuan pertama dengan orang-orang Persia di satu tempat yang disebut Namariq. Haitsu intasara 'alaihim, di tempat ini Abu Ubaid menang perang menghadapi orang-orang Persia. Karena menang kemudian taqaddama, kemudian maju menuju daerah Hairah. Wa hunaka, dan di Hairah ini abba al-fursu, orang-orang Persia telah melakukan mobilisasi di mulaqatihi untuk menyambut Abu Ubaid, jaisan kabiran, telah dimobilisasi satu pasukan tentara, pasukan yang dalam jumlah yang besar. Dan mereka jadikan panglima perangnya adalah Buhmun Jadaweh, wajahazuhu bil failah, dan mereka siapkan untuk penyambutan ini sejumlah gajah. Maka terjadilah perjumpaan dua pasukan, pasukan Persia dan kaum muslimin di dekat sungai Efrat, Nahril Furat, sungai Efrat. Alladzi kana yafsilu bainahuma, yang sungai Efrat ini memisahkan dua pasukan. Masing-masing posisinya ya, seberang sungai sana pasukan Persia, kaum muslimin di sini. Wa kana ali jisran, dan ada jembatan yang menghubungkan. Waqad khayyara al-furs, dan orang-orang Persia memberikan pilihan pada Abu Ubaid antara Abu Ubaid yang nyebrang ketemu dengan mereka dan tempur di wilayah mereka, atau mereka yang akan nyebrang dan tempur di tempatnya Abu Ubaid. Faktaro al-ubur ala, maka Abu Ubaid memilih untuk menyebrang, meskipun ada penolakan dari sebagian kaum muslimin. Alasan penolakannya, ifbi uburihi, dengan menyebrang, jadilah sungai itu di belakang. Fadokoma jalul harokah ala jaisihi, dan ini mempersempit gerak pasukan. Karena pilihan di belakang sungai, tidak ada pilihan yang lain. Maka fi bidayatil ma'rakah, di awal peperangan, lebih beratlah kafatul muslimin. Kafah itu mana aslinya timbangan, daun timbangan. Ada yang lebih berat, di sana lebih ringan. Maksudnya ya lebih berat di sini apa? Menang. Posisi dalam bahasa kita di atas angin maksudnya. Posisi pasukan kaum muslim di atas angin. Ila anal faila, akan tetapi gajah yang ada di pasukan Persia, arabat khailahum, itu membuat ketakutan kuda-kuda pasukan kaum muslimin. Fakhalkhalat mawaqi'uhum, maka ini menyebabkan tercerai-berainya kuda-kuda tadi karena takut, maka pada ndak konsisten di tempat, akhirnya kudanya karena ketakutan dan pilih jalan kemana. Wataglibu al-fursu, maka menanglah Persia dalam peperangan ini. Wastushida Abu Ubaid, dan sang panglima perang Abu Ubaid, Mas'ud ibn Mas'ud al-Thaqafi, gugur seperti syahid. Wa quti al-jisu, dan dipotonglah jembatan. Fazada dzalika, maka setelah Abu Ubaid meninggal, kemudian jembatan oleh orang Persia dipotong, maka kondisinya kondisi sangat sempit, di belakang adalah sungai. Maka zada dzalika minal khasa'iril muslimin, maka itu semakin menambah kerugian kaum muslimin, sampai-sampai ada 4000 syahid takriban. Yang gugur dari kaum muslimin ada 4000 orang sendiri. Thumma usliha al-jisr, maka kemudian sisa-sisa pasukan yang ada berupaya untuk memperbaiki jembatan. Fanhaza al-muthanna bi baqiyatil muslimin, maka kemudian Musanna pun inhaza, bergabung dengan kaum muslimin yang lain. Dan tatkala berita ini, berita kematian Abu Ubaid ini sampai kepada Umar, Umar berkomentar, yarhamullahu Aba Ubaid, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abu Ubaid. Lau in haza ilayya, seandainya dia mundur gabung kepadaku, mundur ke Madinah, lakuntu lahu fi'ahu, niscaya aku akan jadi kelompoknya. Wa kana hadzal ma'raka, dan pertempuran ini terjadi di bulan Sya'ban tahun 13 Hijriah. Kemudian ma'rakah Buwaib, maka labudda lil muslimin, tentu tidak boleh tidak bagi kaum muslimin. Kaum muslimin punya keharusan untuk ayak saru, untuk menuntut balas kasus kekalahan di peperangan Jisr. Min ajli dafil asar as-sayyi, dalam rangka untuk menghilangkan dampak buruk yang ditinggalkan oleh pertempuran Jisr. Untuk menghilangkan dampak buruk ini pada pasukan kaum muslimin yang ada dan masih berada di Irak. Dan dengan tujuan untuk mengguncang rasa percaya para tentara Persia yang mereka hidup dalam nashwatul intisar, mabuk kemenangan di peperangan tersebut. Oleh karena itu Umar memerintahkan Al-Muthanna ibn Harithah radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Muthanna alladhi sara ilal fursi, untuk bergerak menuju Persia. Akhirnya Muthanna pun berjumpa dengan pasukan Persia di satu tempat namanya Buwaib dekat Kufah. Dan kaum muslimin menang, dan Muthanna menang menghadapi Persia. Dan terbunuhlah panglima perang Persia, yaitu Mahran namanya. Sebagaimana Muthanna juga melakukan ta'akubil farin, mengejar pasukan-pasukan yang berlarian. Maka Pasukan-pasukan Persia yang berlarian pada kabur, semuanya dikejar. Tidak dibiarkan hidup. Tidak dibiarkan. Sehingga dengan kemenangan ini, maka kembalilah kaum muslimin dengan sebab kemenangan ini, maknawiyatihi, mental mereka yang semula down karena kalah di perang Jisr, Ma'rakah Jisr. Bahkan ada di Ma'rakah, dan peperangan ini terjadi setelah peperangan Jisr cuma dengan selang 1 bulan kurang lebih. 1 bulan setelah Ma'rakah Jisr. Kemudian Muthanna pun Inhazah bergabung ke satu tempat, berkumpul ke satu tempat namanya Dzilqarn. Dan menggunakan dari tempat ini tasamma alaihi juhun, maka luka yang menimpa beliau pada saat perang Jisr itu menjadi beracun, meracuni tubuh beliau. Famata rahimallahu rahmatan wasi'ah. Maka di sini di Dzilqarn ini, maka Al-Muthanna meninggal dunia. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kemudian pertempuran Qadisiyah. Pertempuran ini terjadi di tahun 15 Hijriah, catatan kaki. Sebenarnya diperselisihkan tentang perang terjadi kapan terjadinya perang Qadisiyah. Ada yang mengatakan 14, 15, ada yang mengatakan 16. Sa'akram Diyah Al-Umari merajikan Qadisiyah terjadi pada tahun 15 Hijriah. Fabata azimatil fursi fil buwaib, maka tatkala kalahnya orang-orang Persia di Buwaib, maka semakin bertambahlah perasaan mereka tentang bahaya kaum muslimin atas mereka. Maka berkumpullah para penguasa, para gubernur-gubernur Persia. Ala tamlik yas tatrat bin Syahroyar bin Kisra. Mereka berkumpul dengan ala tamlik, berkumpul pada kekuasaan, kepemilikan sang raja Persia yang bernama Yas Tatrat bin Syahroyar bin Kisra. Dan mereka bertekad untuk masuk atau bertemu dengan kaum muslimin dalam Ma'rakah Fasilah, pertempuran penentuan. Penentuan habis-habisan. Kita penentuan habis-habisan. Kita kalah berarti kita memang betul-betul kalah habis. Atau enggak, mereka kita sikat habis. Fa'atharu asukan, maka kemudian mereka memprovokasi para penduduk dan menyemangati mereka untuk melawan kaum muslimin. Wa kana al-Muthanna qabla wafatihi, dan Muthanna sebelum wafatnya telah mengkabarkan berita ini kepada Umar. Akan adanya rencana perang besar-besar. Mereka akan mengerahkan segala daya dan kekuatannya. Fa'adda madadan, maka Umar pun menyiapkan pasukan bantuan. Dan Umar itu ingin dia sendiri yang memimpin pasukan. Laula nasihatul sahabat. Seandainya bukan karena nasihat para sahabat kepada Umar untuk al-baqa, untuk bertahan di Madinah. Umar sudah tua, ya. Dan ini genting dan sebagainya. Cukuplah anak-anak muda yang beresin. Ya. Fawala al-qiyada, maka kepemimpinan kemudian dijabat oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wayuzkar anna Jaisau balagha biman iltaqa bihi fi tariqihi ila al-Iraq, dan disebutkan oleh ahli sejarah bahasanya pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas balagha, sampailah jumlahnya ditambah orang-orang yang bergabung di tengah jalan menuju Irak, tidak hanya yang berangkat dari Madinah namun juga di jalan tambahan-tambahan kaum muslimin yang ikut bergabung mau ikut perang, maka total itu hawalai kurang lebih 20.000 mujahid. Dan setelah sampainya Sa'ad bin Abi Waqqas ke Irak dan bergabung dengan tentaranya Al-Muthanna, tentaranya Muthanna bergabung dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, artinya pimpinannya jadi Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadilah jumlahnya 28.000 mujahid, takriban kurang lebih. Setelah sempurnanya, setelah lengkapnya pasukan di Irak, maka Sa'd bin Abi Waqqas kemudian askar berkumpul di satu tempat, mengumpulkan pasukannya di satu tempat, namanya Qadisiyah. Dan dia adalah satu desa di dekat daerah namanya Sahara. Yang ini adalah Qurbal Hayrah, dekat wilayah Hayrah. Wa hunaka, dan di Qadisiyah ini, wa fahumul fursu, pasukan Persia mendatangi kaum muslimin. Mereka cuma kumpul dan orang Persia yang datang. Dipimpin oleh Rustum dengan membawa jumlah pasukan 120 ribu mukatil tentara. Bukan kaum muslimin jumlahnya 28 ribu. Ini disambut dengan 120 ribu orang. Itu orangnya belum pas gajahnya, ditambah plus 30 failan, 30 gajah mudoroban yang semuanya adalah gajah-gajah terlatih perang. Gajah-gajah yang sudah biasa ikut pertempuran dan peperangan, yang sudah tidak takut dengan kilatan pedang dan semacam itu. Maka sebelum terjadi kontak fisik secara langsung, darat al-murasalat, terjadi surat menyurat. Saling berkirim surat di antara dua belah pihak. Bahkan fil bidayah, dan pada awalnya di antara yakumu pihak yang mengurusi masalah ini dari pihak kaum muslimin dalam Mughirah bin Subah dan An-Nu'man bin Mukrin Al-Muzani radhiyallahu anhuma. Akan tapi korespondensi ini, surat menyurat wal mufawadat yang di sana ada rembukan ini, tidak menampakkan hasilnya. Wa indama iktaraba, dan tatkala makin dekat dua pasukan ini, min ba'dihima, dengan sebagian keduanya, arsala, maka Sa'd ibn Abi Waqqas mengutus anak buahnya namanya Rib'i bin Amir, kemudian disusul dengan Mughirah bin Su'bah untuk berembuk dengan panglima Persia Rustum. Namun lam yusfir dalika an syai, itu pun juga tidak menampakkan hasil apapun. Akhirnya berarti perang pilihannya. Pilihannya perang dengan jumlah yang berapa kali lipat? Empat kali lipat lebih banyak. Maka Sa'd ibn Abi Waqqas dan membagi pasukan menjadi lima bagian. Ada pasukan depan, Maimanah sayap kanan, Maisarah sayap kiri, pasukan tengah, dan pasukan belakang. Sumatara al-qital bainal fariqain fi thalathati ayyam. Dan terjadi peperangan selama 3 hari. Ya, 3 hari tersebut, hari pertama disebut Armat, hari kedua disebut Arwat, hari ketiga disebut Ammas. Dan malamnya, 3 malamnya, masing-masing malam punya nama sendiri-sendiri. Malam pertama peperangan disebut Hada'ah. Kemudian malam kedua disebut Sawat. Dan malam ketiga ini malam yang paling mengerikan, Wahya Asad Duha. Ini malam yang paling mengerikan disebut hari. Tentang makna nama-nama tadi kita lihat di catatan kaki. Sumiat Ayyamul Qadisiyah. 3 hari peperangan Qadisiyah diberi nama, dan 3 malamnya dengan nama-nama ini, lima'anin tadulu alaiha, karena makna yang terkandung dalam nama-nama tadi. Maka ikmat diambil dari kalimat romastu asyaih, artinya khalattuhu, bercampur, aku mencampurnya. Maka rubama, boleh jadi penamaan ini disebabkan karena bercampurnya, kontak fisiknya pasukan kaum muslimin dan pasukan Persia di hari ini, di hari pertama. Hari pertama kali kontak fisik, bercampur. Kemudian aghwat, kemungkinan besar diambil dari kata-kata ghaus. Diambil dari kata-kata aghotha yughithu, yang maknanya a'ana, menolong, wanasara, dan menolong. Fahadi tasmiyah, maka penamaan ini rubama boleh jadi li usulil ghaus, karena datangnya pasukan pertolongan, wa najdah, dan pasukan bantuan untuk kaum muslimin dari Syam. Wa ammas, diambil dari kata-kata ams, Ams maknanya sidatul zulmah, sangat gelap. Faqad kana hadal ayam, karena hari ini adalah syadidan halikan. Adalah hari yang berat, halikan, hitam lekat. Harinya sepanjang hari dari pagi sampai sore itu cuacanya hitam. Namun hitamnya kenapa? Likasratul ghubar ma'arakah. Karena demikian banyaknya debu peperangan. Maka hari itu hitam bukan karena mendung. Bukan karena mendung. Namun hitamnya karena hitam. Hitam debu yang timbul karena kuda, karena ini orang lari dan seterusnya. Sedangkan malam-malamnya hada'ah, malam pertama disebut hada'ah dikarenakan sukunil harakah wassawat wa ghairiha. Karena malam hada'ah maknanya tenang. Karena sukunil harakah, karena tenangnya gerak dan suara dan yang lainnya. Tidak ada orang bergerak, tidak ada orang bersuara di malam itu. Sepi nyenyet kata orang Jawa ya. Tenang, tidak ada apa-apa. Ya, walailatul hada'ah dan malam hada'ah boleh jadi disebut demikian karena tidak ada peperangan di malam itu. Istirahat. Ya. Malam perangannya cuma siang saja, pagi sampai sore. Malamnya istirahat. Kemudian yang kedua, Pak, sawat. Sawat kebalikan dari bayab. Ya, sawat maknanya hitam, kebalikan dari putih. Dan hitam itu terkadang makna yang dimaksud dengan hitam adalah gelap, zulmah. Maka malam yang hitam boleh jadi dinamai demikian karena sangat gelapnya. Kemudian al-harir. Malam yang paling menakutkan, yang paling mengerikan di perang ini adalah al-harir. Bukan harir, kalau harir sutra ya. Harir maknanya beda ternyata. Kalau harir sutra, kalau harir maknanya adalah satul qalb. Suara anjing, namun dunan nabah tidak sampai bentuk melolong. Jadi menggonggong saja. Anjing ada menggonggong, ada melolong. Melolong panjang. Kalau ini bukan yang melolong, namun suaranya yang lain. Mungkin menggonggong. Wabidan dengan sebutan harir ini, yusbah diserupakan pandangan seorang yang bersenjata sebagiannya pada sebagian yang lain. Rubama boleh jadi hadith tasmiyah penamaan ini karena limtidad di lekital. Karena peperangan itu imtidad, itu berkelanjutan, dilanjutkan di malam hari. Peperangan tidak berhenti di sore hari. Malam masih lanjut perang. Imtidad memanjang, artinya berlanjut. Fi hadil lailah, fama yusma ila mislu hadil aswat lil muqattilin. Maka tidaklah terdengar di malam tersebut kecuali semisal suara suara anjing, suara gonggongan anjing lil muqattilin, yang ini suara ini dimunculkan oleh orang-orang yang berperang fi zulmatil lail, dan berperang di kegelapan malam. Dan ketika itu enggak ada listrik, enggak ada ini ya. Kalau seandainya ada penerangan, cuma bintang, cuma enggak tahu ini tanggal berapa ini terjadinya. Cuma rembulan. Maka itu satu perjuangan luar biasa. Untuk bisa membedakan kawan dan lawan itu kan sudah butuh perjuangan tersendiri. Jangan sampai malah babat temannya sendiri ya. Ya, kita lihat detail peperangannya. Fil yaumil awal, di hari pertama, di siang pertama, istadal amru alal muslimin. Maka ini adalah hari yang berat bagi kaum muslimin. Kaum muslimin mengalami keberatan di peperangan ini. Kenapa? Karena peran gajah dalam peperangan dan kaburnya kuda-kuda kaum muslimin minha karena takut gajah. Oleh karena itu maka intadaba Sa'dun ilaiha. Maka Sa'd bin Abi Waqqas kemudian memotivasi ilaiha kepada terkait dengan masalah gajah, siapa yang bisa memotong tali yang mengikat kotak-kotak yang ada di punggung gajah, maka akan diberi hadiah. Kita dapat di sini artinya memotivasi dengan diimingi tambahan ghanimah. Ada tambahan ghanimah. Ya, maka ada bonus. Ya. Dan ini satu hak intidab, itu menjadi hak Qaidul Juyus, panglima perang, itu untuk membuat aturan-aturan tambahan dalam rangka untuk memotivasi pasukan. Jadi ada tambahan iming-iming, tambahan ghanimah. Di samping jatah ghanimah standar nanti akan didapatkan, nanti akan ada bonus khusus. Untuk siapa-siapa yang bisa dan motong tali-talinya gajah. Ya, sehingga pelananya akan lepas. Ya, jika pelananya lepas, ya, maka orangnya yang tuntut jatuh. Maka bisa kita katakan, fakanatil kifah, maka daun timbangan pada peperangan ini untuk kepentingan Persia. Persia di atas angin. Dia menang di hari ini. Kemudian di hari yang kedua, datanglah bala bantuan kaum muslimin dari Syam yang dipimpin oleh Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas. Yang waja'ala ala muqaddimatihi, dan yang diletakkan di paling pasukan yang paling depan adalah Al-Qaqqa bin Amr. Apa yang dilakukan oleh Al-Qaqqa bin Amr? Aladinada bil mubarazah. Dia menantang perang tanding satu lawan satu. Begitu dia tiba di Qadisiyah, maka tantangan itu pun diterima. Keluarlah menerima tantangan Buhmun Jadawai. Maka di masa silam ada namanya kegiatan perang namanya mubarazah. Sebelum pasukan itu bertemu, maka ada perang tanding masing-masing meluangkan jago-jagonya. Boleh jadi 3 orang, boleh jadi 1 orang. Ini telah menjadi tradisi perang di masa itu. Maka dalam hal ini dari kaum muslimin yang ngejak tanding, perang tanding satu lawan satu adalah Al-Qaqqa bin Amr. Ya, siapa pemberani kalian? Silahkan keluar, hadapi saya. Itulah mungkin suara tantangannya. Kalau jantan mana yang paling hebat dalam perang di antara kalian-kalian? Sini suruh masuk, ayo satu lawan satu dengan saya. Dan acara namanya mubarazah. Dan mubarazah ini satu hal yang urgen, memenangkan mubarazah satu hal urgen dalam peperangan. Karena menang sama dengan menjatuhkan mental lawan. Kalau di mubarazah menang, maka mungkin bisa kita katakan seperempat kemenangan sudah dipegang. Karena mental lawan tentu sudah jatuh. Namun jika kita kalah, mental kaum muslimin juga jatuh. Ini ugennya mubarazah. Maka dari orang Persia yang keluar adalah panglimanya Buhmun Jadawai. Fasohaqa. Maka Al-Qaqqa bin Amr teriak bisa'arati Abu Ubaid fil jisr. Dia menuntut balas. Darah dibalas dengan darah. Nah, Buhmun dulu yang mimpin pasukan menghadapi di jisr. Maka yang diteriakkan oleh Qaqqa adalah sa'arat. Dia akan menuntut balas atas kematian Abu Ubaid di Ma'okah jisr. Ya kan? Tadi yang mimpin betul. Ya, Buhmun. Ya, Buhmun bukan. Ya, mana? Terus, oh ya, Buhmun Jadawai. Jaluk ya, datu Buhmun Jadawai. Karena yang keluar Buhmun, wah, maka inilah yang berperan dalam membunuh Abu Ubaid. Maka semangat balas dendam yang dikeluarkan oleh menuntut darah yang diteriakkan oleh Abu Ubaid. Suma barazahu, kemudian terjadilah perang tanding. Fakotalah. Dan kok menang dalam peperangan tanding. Dia berhasil membunuh Buhmun di event itu. Dan di hari ini ikhtafat al-fayla. Di hari ini hari kedua, gajah-gajah itu tidak dikeluarkan oleh orang Persia. Gajah-gajah itu pada bersembunyi anidhuhur, ihtafat anidhuhur, ya bersembunyi dari nak nongol, tidak nongol berarti tidak ikut perang. Kenapa? Liuslihu min amriha, mereka ya, memperbaiki gajah-gajahnya, memperbaiki pelanannya, memperbaiki maka di hari kedua itu gajah tidak keluar. Sehingga yauman thayyiban binisbah lil muslimin, maka ini adalah hari yang sangat menguntungkan bagi kaum muslimin. Karena tetap kuda-kuda tentara kaum muslimin tidak ketakutan dengan gajah-gajah Persia. Nah, pada hari yang ketiga, di siang yang ketiga, kembali gajah muncul. Akan tetapi kuda-kuda kaum muslimin sudah tidak lagi takut dengan gajah. Di'anha ta'awadan, karena sudah terbiasa bertemu dengan gajah di hari yang pertama. Sudah seharian pertama sudah ketemu gajah, sudah bosan. Ketemu lagi, biasa. Idhafatan ditambah panglima perang Sa'ad ibn Abi Waqqas intadaka, menjanjikan tambahan, menjanjikan bonus. Man yaqta'u khawatim, siapa yang bisa memotong belalai gajah, ada tambahan bonus. Wayaje an nabal ila uyuniha. Demikian juga ada bonus bagi orang-orang yang memanah mata-matanya gajah. Falamma fu'ila dzalika biha, maka ketika gajah tersebut mendapatkan perlakuan tadi, matanya dipanah, belalainya dipotong. Maka istadarat, maka dia kemudian berputar ke belakang, kemudian wa'a'malat al-khalal fi sufil fursi, dan tentu membelah saf, membelah barisan. Dia berputar balik, kemudian kabur ke belakang. Ini tentu membuka celah, membuka barisan. Atau khalal di sini maksudnya kemudian menyebabkan rusaknya barisan, strategi barisan dan strategi orang-orang Persia. Fatahawalat al-kafa ilal muslimin, maka di atas angin adalah kaum muslimin. Hatta intahal amru binasrihim, dan ujung akhirnya adalah menangnya kaum muslimin, terbunuhnya Rustum di tangan Hilal bin Ulfah. Namun di hari ketiga ini Sa'ad ibn Abi Waqqas lam yusyarik, tidak ikut perang fiadil ma'rukah di pertempuran hari ketiga karena dia sakit. Maka dia tetap memimpin perang dan yusrib alaiha, menjadi musrib, mengawasi perang dari satu tempat yang telah disiapkan khusus untuknya di atas loteng Al-Qasr, satu bangunan yang ada di dekat sahah, di tempat lapangan peperangan, medan perang. Maka menangnya kaum muslim dalam peperangan ini menghadapi Fursi Persia ala Romi, meskipun Persia telah membuat persiapan habis-habisan. Maka ini adalah nasron hasiman. Maka ini adalah kemenangan yang hasiman, memangkas mental orang-orang Persia. Hattama, yang menghancurkan maknawiyat atau mental mereka dan menghinakan kesombongan mereka, dan semakin menambah perselisihan di antara pembesar-pembesar mereka, dan memangkas angan-angan mereka untuk bisa menang atas kaum muslimin. Karena persiapan sudah maksimal, ternyata kalah. Maka putuslah harapan untuk bisa menang. Maka fakana adil ma'rukah, maka pertempuran Qadisiyah ini punya posisi yang strategis bagi kaum muslimin, karena pertempurannya adalah bidayah fi'liyah, adalah awal riil li sukuti daulatul Fursi, untuk rontoknya negara Persia, dimulai dari kekalahan di Ma'rukah Qadisiyah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore ini. Allahumma alimna ya Allahumma fa'im ta'ala wa fa'na bima lam tanu wa sallimma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa rada wa ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.